seperti dulu. Mengapa dirimu berubah? Cintamu, cintaku terbelah. Mengapa hasratku, rindumu tak lagi untuk dan bukan untukku. Ingin sendiri tanpa dirimu kasih, namun hati terasa sedih. Ingin berpisah dari dirimu kasih, hati dirimu berpaling membenci diriku. Katakan, katakan padaku, apakah salahku dan apa dosaku?